Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik wahdina ila sabilika wa adkhilna fi zumratis salihin. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada hari ini kita diizinkan Allah untuk bertemu kembali melalui udara pada radio yang kita cintai ini, RRI Medan, yang pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan bedah tafsir Syakrawi, yaitu pada surah Ali Imran ayat yang ke-71. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Pendengar yang berbahagia, kalau kita runtut ayat ini pada ayat yang sebelumnya, ini adalah pengungkapan terhadap tipu muslihat yang dilaksanakan oleh orang-orang ahli kitab terhadap ajaran agama mereka sendiri. Dan mereka juga sebagaimana pada ayat 69 yang lalu menginginkan agar umat Islam tersesat sebagaimana mereka tersesat. Nah, metode yang mereka gunakan bermacam-macam. Metode untuk menyesatkan itu pertama di dalam 71 ini dengan talbisul haqqa bil batil, mencampur adukkan. Ya, jadi makna talbis ini mencampur adukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Jadi ketika kita memakai libas atau baju, berarti kita telah memasukkan baju tersebut ke dalam tubuh kita, sehingga yang tampak adalah pencampuran antara kulit tubuh dengan warna baju. Nah, jadi itulah makna libas atau talbis. Di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang usaha orang Yahudi untuk mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Apa buktinya? Kita dapat melihat ketika mereka merubah Taurat dan Injil, kemudian memasukkan hal-hal yang baru yang berdasarkan logika dan nafsu mereka, yang semuanya bukan berasal dari risalah Musa dan Nabi Isa. Sebagaimana yang dikatakan tadi, inilah bagian dari usaha mereka. Masih ada yang lain, yaitu yang selanjutnya, menyembunyikan kebenaran. Wataktumun al-haqqa, mereka menyembunyikan kebenaran. Berarti yang dimunculkan adalah kepalsuan. Jadi ada dua metode. Pertama, yang benar dimunculkan juga, tetapi nafsunya yang batil dimunculkan juga, sehingga terjadi talbis, pencampur adukkan. Nah, yang kedua metodenya, yang benar ditarik dari peredaran, disembunyikan di bawah meja, yang dimunculkan adalah yang palsu. Namanya taktumunal haqqa. Metode ini kalau kita kembangkan maka akan mengarah kepada kesesatan. Sebab kalau ketika kita melihat ada satu peta yang kemudian ada coretan-coretan di dalamnya, pasti kita akan mengatakan peta ini tidak asli lagi. Ada yang asli, tetapi telah dicampur adukkan dengan garis-garis yang dibuat oleh tangan-tangan jahil. Pasti kalau kita masuk ke dalam lingkungan yang ditunjukkan oleh peta itu, kita sesat. Sesat. Dan yang kedua, bagaikan peta tadi juga, peta yang asli disimpan dalam laci, yang dimunculkan adalah peta yang palsu, peta yang menyesatkan. Maka ketika orang masuk ke dalam areal yang disebut peta tadi, berarti dia telah masuk kepada areal yang salah. Seharusnya dia masuk pada lokasi A, tetapi dia ketika petanya tidak benar, masuk pada lokasi C. Akhirnya dia tidak menemui kebenaran yang dia inginkan. Maka kita melihat di sini bahwa apa dasar mereka melakukan dua hal ini. Pertama, mereka tidak ingin ya, kalau mereka itu harus mengikuti agama Nabi Muhammad. Maka dicarilah landasan-landasan logika, landasan-landasan rasional yang mereka anggap cocok untuk menolak risalah kenabian ini. Yang landasan rasional ayat-ayat buatan tadi mereka cantumkan di sela-sela ayat-ayat Taurat yang asli. Nah, jadi maka kita melihat di sini ketika akal telah mencampuri wilayah wahyu, maka terjadilah distorsi, pengkaburan, terjadilah penyesatan terhadap informasi yang benar. Nah, sekarang kita lihat umat Islam ini, baik cendekiawannya atau umat Islam sendiri, cenderung banyak sekali mengagungkan rasionalitas. Walaupun Islam sendiri tidak melarang adanya porsi logika filsafat di dalam keberagamaan, tetapi bukan menjadikan itu landasan yang mengacu untuk memahami dan untuk jadikan ikutan, bahkan terkadang menyepelekan dan menginjak-injak wahyu ilahi. Kita lihat sekarang apa yang telah digembar-gemborkan, diutarakan oleh jaringan Islam liberal. Ya, namanya saja sudah tidak sesuai dengan Islam. Islam liberal. Islam punya hudud, punya batasan. Sedangkan liberal tidak punya batasan. Jadi, bagaimana mau disatukan? Jadi dari segi penamaannya sudah kacau. Islam kebebasan yang ada batasnya. Kalau perkawinan ada batas perkawinan. Tilka hududullah. Ada batasan-batasan Allah dalam perkawinan. Nah, misalnya dalam agama juga, dalam ibadah, dalam muamalat ada batasan. Tetapi mereka mengatakan kami enggak Islam tapi liberal. Berarti menabrak Islam itu sendiri. Jadi di sini sudah kacau penamaan. Ah, jadi di sini kita melihat akhirnya apa? Mereka bukan memberikan kontribusi untuk membangun nilai-nilai Islam, tetapi mereka lebih banyak menyesatkan orang yang sudah sesat. Kalau kita lihat di Indonesia ini, kalau realnya antara 160 juta masyarakat misalnya yang muslim, mungkin 60 juta yang memahami Islam. Yang memahami Islam yang 60 juta ini tidak memahaminya secara sempurna. Nah, ditambah lagi kesesatan yang digembar-gemborkan oleh jil ini, bertambah sesat. Paling ada 10 juta yang selamat mungkin. Itu pun kalau ada. Tapi akibat inilah kita melihat apa hasilnya. Ya, mereka puas kalau masyarakat ini telah seperti mereka. Tapi mudah-mudahan Allah tetap menunjuki kita dengan berpegang teguh kepada wahyu dengan kombinasi logika yang sehat dan membangun. Demikian prolog ini, mungkin Pak Zainal bisa menyambungkannya. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi. Saya kembali kepada tema kita untuk akhirnya kita mengomentari tentang jaringan Islam liberal ini. Ayat 71 ini sebagaimana disebutkan Ustaz Hanafi menceritakan tentang bagaimana ahli kitab itu sebaiknya gak usahlah mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, dan kalau bisa juga jangan menyembunyikan yang hak, karena sebenarnya yang kalian buat itu Anda ketahui, dan Allah Subhanahu wa taala lebih maha mengetahui lagi apa yang Anda buat. Dan yang Anda buat itu adalah suatu hal yang tidak baik. Suatu hal yang menarik, kalau kita lihat isi dari Alkitab, maka isi Alkitab itu terdiri dari 3 atau bahkan 4 hal. Pertama, sejarah, sirah dalam Islamnya. Itu masuk dalam Alkitab. Kita sirah Nabi Muhammad, sirahnya Ibnu Hisam itu buku tersendiri, dan itu bukan Alkitab, bukan firman Allah. Itu satu. Dalam Alkitab, sirah Nabi Isa, sirah Nabi Musa itu masuk. Itu adalah bagian dari Alkitab. Kemudian perkataan para nabi, perkataan Nabi Musa, perkataan Nabi Isa, perkataan nabi-nabi lainnya, itu juga termasuk dalam Alkitab. Dalam Islam, perkataan nabi itu bukan Al-Quran. itu namanya al-hadis. Dan itu bukan merupakan al-kitab, bukan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Itu adalah sabda Nabi. Benar, itu juga bagian dari wahyu. Tetapi itu bukanlah wahyu yang diminta Allah untuk ditulis di dalam Al-Quran. Sementara al-kitab, sirah, hadis, atau bahkan tulisan para sahabat, hadis dalam arti luas, apa yang terkait dengan Nabi, walaupun itu tabi atau tabi'in yang menulis, itu juga masuk bagian dari Alkitab. Di dalam Alkitab yang kita ketahui sekarang. Sementara dalam Islam itu bukan. Itu tulisan para pengamat. Nah, dalam Islam cuma empat, yang keempat ini sajalah yang ada. Yaitu Alkitab, betul-betul firman Allah kepada Nabi Isa, dan firman Allah kepada Nabi Musa, atau firman Allah kepada nabi-nabi lainnya, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, dan nabi-nabi lainnya. Jadi bagaimana, memang kalau sempatlah dikatakan yang empat-empat ini benar, ada sirah Nabi, ada hadis, ada tulisan sahabat, dan ada juga turun langsung. Tapi keempat ini kan gak mungkin dikatakan dengan Al-Quran dalam Islam. Sebagaimana, maka Allah langsung mengatakan, jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Karena apa? Karena ini bukan perkataanku, kata Allah. Ini perkataan Nabi, ini perkataan sahabat, ini perkataan tabi'in, pengikutnya, komentator, dan ini bukan firmanku. Jadi enggak mungkin Anda masukkan di sini. Nah, itu dia. Risihlah kita, aku enggak pernah bilang ini kok kalian bilang aku pernah bilang. Kita secara manusiawi saja itu sudah merasa terhina. Saya tidak mengatakan bahwa pesawat itu jatuh pada hari ini di tempat ini. Tapi di mana-mana sudah mengatakan demikian. Itu kan ini kan suatu hal apa namanya? Informasi yang sumbernya tidak jelas tapi sudah tersebar sehingga orang merasa harus membersihkan dirinya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, sangat wajar dia mengatakan jangan campurkan yang bukan perkataanku ke dalam perkataanku. Ini dia satu. Yang kedua, itu merupakan satu pencampur aduan yang itu semua orang tahu, itu pembaca manapun pasti mengatakan ini bukan firman Allah karena ini memang sejarah yang ditulis. Yang kedua, ada memang pihak-pihak usil yang ingin menghancurkan Alkitab itu sendiri. Dan itu sangat logis, di mana musuh itu tidak akan tenang, bagaimana lawannya itu bisa tidur nyenyak. Tidak bisa secara frontal, maka dia bisa masuk melalui aturan main yang cantik, menyusup dari dalam, dan itu yang paling bahaya. Itu yang terjadi juga di dalam Alkitab ini. Maka terakhir kita menemukan bagian yang realnya, bagaimana Alkitab itu berbeda versinya antara Kristen Katolik dengan Kristen Protestan, bahkan dengan Kristen Ortodok dan Koptik sendiri. Iya, atau Koptik tadi, Kiptia, Ortodok, itu berbeda. Itu masih antara umat Kristiani. Di perjanjian barunya, belum lagi perjanjian lamanya, antara umat Yahudi dengan umat Nasrani berbeda juga. Walaupun mereka mengakui perjanjian lama atau Taurat yang lima kitab di awal itu diturunkan kepada Nabi Musa, tapi isinya berbeda, sangat jauh antara satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya ada umat Islam yang ingin mengkaji bagaimana Islam dan ingin mengobrak-abriknya, saya rasa lebih bagus dia coba mengkaji kitab suci umat Nasrani ini atau umat Yahudi ini, yang dimana itu mendukung kebenaran Al-Quran tadi. Sehingga dia lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih murni tauhidnya. Daripada dia ingin mengobrak-abrik yang sudah paten, dan permasalahan yang begini ini seperti jaringan Islam liberal, bukan saja baru terjadi saat ini, itu sudah sejak zaman dahulu kala. Dialog terjadi antara Islam dan umat-umat lainnya pun terjadi sudah zaman dahulu kala. Tapi menariknya, orang yang berwawasan akhirnya akan mengambil kesimpulan bahwa Islam itu akhirnya tetaplah yang benar. Tapi daripada Anda harus mengobrak-abrik dulu Islam, akhirnya mengambil kesimpulan Islam akhirnya benar, lebih bagus bacalah buku sejarah atau ulama-ulama yang terkenal, diantaranya yang lagi Ibnu Taimiyah, atau yang lagi kami terjemahkan ini Al-Fasl fil Ahwa fil Milal wal Ahwa wan Nihal karangan Ibnu Hazm. yang mengkupas habis bagaimana tentang Alkitab itu dari A sampai Z, 3 jilid tebalnya yang masih dalam berbentuk bahasa Arab. Itu tambahan dari saya, terima kasih. Ya, ini informasi yang sangat menarik sekali, pendengar yang berbahagia. Setidaknya telah dapat memberikan kontribusi yang sangat positif dalam mendalami persoalan talbisul haq, artinya pencampur adukkan ini. Jadi jelas sekali, ya, terang sekali penjelasan tadi bahwa ketika kita berhadapan dengan agama Islam ini, sulit kita untuk mencari celah. Sebab dia punya sistematika yang tersendiri. Ya, ada ulumul Qur'annya. Ada ulumul Qur'annya. Ulumul ada hadisnya. Sejarah Al-Qur'annya, ada ulumul hadisnya, ada sejarah hadisnya. Nah, kalau kita lihat tadi sebagaimana yang telah dijelaskan Ustaz Zainal, pada Islam ini tertentu Al-Qur'an satu paket. Setelah itu hadis satu paket. Syarah terhadap hadis satu paket yang lain. Sejarah Nabi atau Sirah Nabawiyah satu paket lagi. Dan komentar-komentar terhadap sejarah Nabi ini, termasuklah yang sekarang banyak yang bermunculan, komentar terhadap perpolitikan Nabi, dakwah Nabi, terhadap perilaku Nabi, termasuk hal-hal yang tersembunyi misalnya belum ada diriwayatkan atau belum diungkap oleh ulama-ulama lain, itu bukan Al-Quran. Dan bukan bagian yang integral dari Al-Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran tidak menjamin itu bisa benar semua. Dan Allah tidak punya jaminan ke situ, karena manusia sudah mengomentarinya. Bisa maksudnya benar, tapi saat itu dia berpikir tidak seperti itu. Nah, maka Al-Quran sengaja dibuat sebagai suatu paket khusus. Dan memang inilah hikmahnya, ya, kenapa kalau ketika kita belajar sejarah penulisan Al-Quran, Nabi itu melarang sahabat-sahabatnya untuk menulis hadis. Karena Nabi sendiri tahu, ya, supaya jangan terjadi pencampur adukan antara kalimat-kalimat Al-Quran dan kalimat-kalimat hadis. Walaupun itu saling mendukung. Kalau bahasa kita, ya, kalau disatukan pun tak apa-apanya. Cuman Allah tidak mau. Kenapa? La talbisul haqqo bil batil. Bukan hadis Nabi itu batil. Tetapi Allah tidak mau. Tidak mau bercampur itu. Bagus. Nah, kenapa satu saat nanti akan dibuat orang lebih parah dari itu lagi? Kalau udah dibuka keran sikit, maka akan ini. Nah, maka di sini kekuatan Islam. Sehebat apapun jil itu untuk mengobrak-abri Al-Qur'an ini tidak akan mampu. Kenapa? Sebab mereka tidak bisa melihat celah ini untuk dimasuki. Iya, karena Allah sendiri sudah menjaminnya. Iya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkannya sebagai peringatan, sebagai kitab zikra, kitab ilmu pengetahuan, dan kami yang menjaganya. Allah langsung menjaganya. Jadi kalau bahasa saya, kalau Anda mengobrak-abrik Al-Qur'an berarti Anda berhadapan dengan Allah. Iya. Allah itu gampang kali cabut nyawa-nyawa Anda besok aman, udah selesai masalah. Nah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tetap berpegang kepada Al-Qur'an karena memang inilah ruh hidup kita. Hadis sebagai sumber kedua karena memang itulah bayan penjelasan dari Al-Qur'an. Terima kasih kita kepada ulama-ulama terdahulu yang telah mempengantari kita untuk memahami kedua sumber tadi. Dan kepada ulama-ulama kontemporer sekarang yang telah memberikan solusi yang tepat bagi kita dari segi pemikiran dan dari segi realisasi bagaimana seharusnya dan sebenarnya kita memahami kedua sumber itu. Jangan terjebak kepada talbisul haqqa bil batil atau taktumunal haqqa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah wal afu minkum, ikuti kami terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.